الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Dalam kajian atau majlis yang lalu kita telah mengetahui beberapa penjelasan ulama ussunnah terkait hukum al-qadhf dan sekaligus sang qadhif itu sendiri, di mana telah disebutkan oleh mufassirin bahwa tidak ada beda hukum antara qadhif yang menuduh seorang wanita muhsanah dengan seorang qadhif yang melakukan qadhif tuduhan dusta tanpa mampu mendatangkan 4 orang saksi yang dituduhkan kepada seorang pria. Juga kita tahu dari penjelasan A'immatus Sunnah dan Mufassirin bahwa tidak ada beda pula hukum yang berlaku kepada seorang qadhif ketika tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, baik tuduhannya itu dilemparkan dan dituduhkan kepada seorang yang soleh, atau tuduhan qadhf, tuduhan zina atau liwat yang dituduhkan kepada seorang yang fasik, seorang muslim yang fasik, ketika dituduh dengan tuduhan qadhf, tuduhan zina tanpa mendatangkan 4 orang saksi, maka sang qadhif, sang pelaku qadhif pun berlaku baginya 3 hukum sekaligus yang disebutkan dalam ayat di dalam surat An-Nur. Ayat yang 4 yang Allah menyatakan walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Demikian disebutkan oleh a'immatus sunnah dan beberapa fuqaha. Di antara yang penting untuk kita mengetahui sebagai thalabatul ilm was salafiyun, dan dengannya kita waspada dan berhati-hati, serius dan bersungguh-sungguh dalam menjaga lisan dan ucapan, dalam bersikap untuk tidak kemudian kebencian kita dan emosi kita kepada seseorang atau suatu komunitas mendorong kita untuk berbuat tidak ilmiah dan berbuat tidak adil, tidak sportif dalam menyikapinya dan menghukuminya. Kenapa? Sebelum kita sebutkan permasalahan fikih berikutnya terkait masalah al-qadhf, Tidak jarang di antara mereka yang sekarang berasabiyah, atau di beberapa di antara mereka yang berasabiyah kepada Dr. Muhammad bin Hadi adalah orang yang sebenarnya tahu dan ada ilmu tentang fikih, mengajarkan kepada salafiyin fikih Islam, bukan seorang talib ilm biasa, tapi dia sudah memiliki malaka ilmiah yang lumayan, dijadikan rujukan dalam masalah fikih di negerinya. Bahkan dalam permasalahan ini pun, dalam permasalahan al-qadhf ini pun, dia mengajarkan dan bahkan punya fatwa, demikian kalau boleh dibahasakan, yang tertulis, di mana dia menjelaskan tentang lafaz-lafaz, ucapan-ucapan yang sharih dan yang tidak sharih tentang al-qadhf, yang kemarin sudah kita sebutkan bahwa al-fadhul qadhf tanqasimu ila qismain, sharihah wa kinayah. Orang ini termasuk yang berasabiyah kepada Dr. Muhammad bin Hadi, dia mengatakan, "Unduru ya talabatul ilm, la ahad yaghtar bi ilmi." Jangan ada seorang pun di antara kita yang berbangga dengan ilmu yang dia miliki. Al mas'alatu mas'alatu taufiq min Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah melindungi saya dan antum semuanya dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang tidak bisa melindungi pemiliknya dari berkata dan berucap bersikap tidak ilmiah. Orang ini mengatakan, wa min suwari alfadhis sighah as-sariha ay fil qadhf, dan di antara bentuk-bentuk ucapan dan redaksi yang sariha, yang jelas, tegas dalam qadhf, yang enggak bisa ditakwil. Enggak bisa si pengucapnya mengatakan, enggak, maksud saya bukan itu, maksud saya ini dan itu, maksud saya begini dan begitu, enggak ada. Dalam hitungan mahkamah, ucapan-ucapan yang diberi akan dicontohkan ini adalah alfaz sariha, akan berlaku hukum qadha padanya. Dia mengucapkan antara lain ucapan ya zani au ya zaniyah wa ya ahir au ya ahirah au ya luti fahadihi alfadhun, maka ini adalah lafaz-lafaz la tahtamilu ghaira al-qadhf wa la tufassar illa bihi. Sma'u ya talabat al-ilm, dan kata beliau, maka lafaz-lafaz ini yang telah lalu, ya zani, ya zania, ya ahir, ya ahira, ya luti, adalah lafaz-lafaz yang tidak mungkin ditafsirkan atau diterjemahkan kecuali makna al-qadhf, dan tidak boleh ditafsirkan kecuali dengan makna al-qadhf. Kemudian dia menyebutkan bentuk-bentuk lafaz yang lainnya. Yang ingin kita petik di sini, ucapan ya ahir dia jadikan sebagai salah satu bentuk alfaz sharihah allati la tufassar illa bil qadhaf wa la tahtamil ghaira al qadhaf. Namun kenyataannya, hadanallah wa iyyah, Sekarang termasuk orang yang berasabiyah. Ya fulan, ya hadza. Alam tasma' ma qalahu ad-doktor Muhammad bin Hadi fi masjidihi, fi masjidillah tabaraka wa ta'ala. Tidak kau dengar, tidak sampai kepadamu berita apa yang diucapkan oleh Dr. Muhammad bin Hadi di Masjid Allah, amamal mala', di hadapan sejumlah manusia, talabatul ilm. Dia mengucapkan kepada hamba Allah yang ada di negeri Belanda, yang juga ikut andil di dalam urusan dakwah, banyak ataukah sedikit, yang jelas dia adalah akhun salafi, diucapkan, ya akhir, ya sahib al-hanat wal-khammarat. Sebelum anda, wahai saudaraku, wahai faqih, berbicara lebih jauh tentang problem Dr. Muhammad bin Hadi, duduk dulu dan berhenti di sini dulu. Bahas permasalahan ini. Apakah ucapan beliau, ya akhir, termasuk yang antum contohkan dalam pelajaran fikih? Dan sudah kita pelajari dalam majelis yang lalu, bahwa fuqaha dari berbagai mazhab menyebutkan bahwa ucapan ya akhir memang benar termasuk alfaz sharihah. Karena ya akhir bimakna ya zani, wal uhur huwa zina. Berhenti sampai di sini, kemudian anda renungkan, wahai saudaraku. As'alullah yadfa'anni wa'anka asyarr. Pikirkan dan ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-ayah, walladzina yarmunal muhsanat ila akhiril ayah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kita sedikit ingin membaca penjelasan a'immat al-mufassirin wal-muhaddithin tentang permasalahan ini, untuk kita menilai sejauh mana hukum ucapan Dr. Muhammad bin Hadi terhadap hamba Allah, saudara kita salafi, yang diumbar aibnya di hadapan banyak manusia. Dan tentu ini akan ada hukumnya di dalam mahkamah, di dalam pengadilan, yang Allah katakan orang yang menuduh seseorang berbuat fahisyah, zina ataukah liwat, kemudian tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka harus dicambuk 80 cambukan dan tidak boleh diterima persaksiannya selama-lamanya, dan dia termasuk golongan orang-orang yang fasik. Kata al-mufassir bal imamul mufassirin, al-imam at-Tabari al-ma'ruf bi Ibni Jarir rahimahullah, di dalam tafsirnya tentang ayat ini, beliau menyatakan, walladzina yashtumuna al-afaif min harairil muslimin, dan mereka-mereka yang mencela orang-orang yang afif, yang menjaga kehormatannya, min harairil muslimin, dari orang-orang yang merdeka dari kalangan muslimin, bukan budak, fayarmunahunna bizzina, kemudian menuduh mereka dengan perbuatan zina, thumma lam ya'tu ala ma ramauhunna bihi min dhalika bi arba'ati syuhada udul yashhadun, kemudian dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi yang membenarkan tuduhannya tadi, 4 orang saksi yang udul, bersaksi benar-benar melihat seperti yang kamu tuduhkan. Yashaduna alaihinna, mempersaksikan atas mereka bahwasanya mereka telah melakukan perbuatan yang dituduhkan, tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, fajlidu alladzina ramawhunna bidzalika 80 jalda, cambuklah mereka-mereka yang menuduh dan melemparkan tuduhan ini kepada mereka dengan 80 cambukan. Ini yang pertama kata Ibnu Jarir. Wala takbalu lahum syahadatan abada, dan jangan kalian terima persaksian orang yang menuduh dengan tuduhan zina tanpa mampu mendatangkan 4 orang saksi. Kemudian yang ketiga, wa ulaika humul ladzina khalafu amrallah wa kharaju min ta'atihi fa fasaqu anha, maka mereka-mereka inilah tergolong orang-orang yang telah menyelisihi perintah Allah dan telah keluar dari sikap taat kepadanya. Dengan itu mereka menjadi orang-orang fasik. Ini pernyataan Al-Imam Al-Mufassir bal Imamul Mufassirin Muhammad ibn Ja'far Tabari al-Ma'ruf bi Ibni Jarir. Kita akan melihat bagaimana nilai dan takaran ucapan Ad-Doktor Muhammad bin Hadi ya Ahir kepada seorang muslim dalam pandangan Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Qala Al-Imam Ibn Kathir, hadhi al-ayatul karima fiha bayan hukmi jaldi al-qadhif lil-muhsana wa hiya al-hurra al-balighatul 'afifa. Ayat ini di dalamnya mengandung penjelasan hukum cambuk terhadap al-qadhif, yang melakukan qadhif, tuduhan zina terhadap seorang wanita muhsana. Dan wanita muhsana adalah yang merdeka, sudah baligh dan menjaga kehormatannya. Fa idza kana al-maghdhuf rajulan fa kadzalika yujladu qadhifuhu aidha. Jika yang dituduh dengan tuduhan zina adalah seorang pria, juga pelakunya ini, sang qadhif ini, dicambuk sama seperti yang sebelumnya yang disebutkan dalam ayat. Laisa fi hadza niza'un bainal ulama, dalam perkara ini enggak ada beda pendapat di kalangan ulama, baik yang dituduh perempuan ataukah laki. Lo kan konteks ayatnya tentang wanita-wanita afifat. Iya, tapi hukumnya berlaku walaupun yang dituduh adalah seorang pria. Kata Ibnu Katsir, tidak ada perbedaan pandang di kalangan ulama dalam permasalahan ini. Kemudian beliau mengatakan, fa aujaba 'ala al-qadhif idza lam yuqim bayyinatan 'ala sihhat ma qalahu thalathata ahkam. Maka Allah mewajibkan diterapkannya 3 hukum sekaligus terhadap seorang qadhif yang tidak mendatangkan bayyinah, para saksi yang diminta. Ahadaha ay yujlad 80 jalda. Yang pertama, dicambuk 80 cambukan. Atsani an turaddu syahadatuhu daiman, ditolak persaksian dia selama-lamanya. Atsalit an yakuna fasiqan laisa biadlin, dia tergolong orang yang fasik dan tidak adil, yang tidak bisa diterima berita atau persaksiannya. La indallah wa la indannas, baik di sisi Allah dia bukan orang yang adil, dia tergolong orang yang fasik, dan juga dia bukan orang yang adil di hadapan atau dalam pandangan manusia. Ikhwani fiddin azdani Allah wa iyyakum, 2 mufassir besar telah kita dengarkan dan ternyata sama penjelasan beliau-beliau ini. Begitu juga Al-Allamah Al-Fauzan ketika ditanya tentang al-qadhf, apa hukumnya? Beliau menjawab, al-qadhf, al-qadhf huwa ar-rami bifahishati zina wal-liwat wa hukmu huwa muharramun wa kabiratun min kabairiz dhunub. Bahwa qadhf itu adalah menuduh seorang dengan tuduhan perbuatan fahisyah, zina dan liwat. Dan perbuatan ini tergolong dosa besar, kabira minal kabair. Kemudian beliau menyebutkan ayat yang di dalam surat An-Nur ayat yang ke-23 dan 25 yaitu qauluhu jalla wa ala innal ladzina yarmuna al muhsanat al ghafilat al mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun adzim yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun yauma idzin yuwaffihumullah dinahumul haqq wa ya'lamuna annahu huwal haqqul mubin. Ayat ini berisi ancaman yang sangat pedih terhadap qadhif, bahwa mereka akan mendapatkan laknat, akan dilaknat di dunia dan dilaknat di akhirat, dan bagi mereka azab yang pedih di hari di mana lisan-lisan mereka, tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka akan bersaksi atas perbuatan-perbuatan mereka. Di hari di mana akan dituntaskan secara sempurna balasan perbuatan mereka, dan mereka akan tahu di hari itu bahwasanya Allah huwal haqqul mubin. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Permasalahan fikih yang berikutnya adalah barakallahu fikum, apakah seseorang yang melakukan qadhf masih bisa diterima persaksiannya? Ini permasalahannya. Dibahas di sebagian fuqaha ashabul madzhab. Kalau al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dengan tegas beliau menyatakan fala yasqut ay raddu, beliau menyatakan wasirrul mas'ala, rahasia atau hikmah permasalahan ini anna radda syahadatihi ju'ila uqubatan li hadza dzam, bahwasanya penolakan dan tidak diterimanya persaksian qadhif itu dijadikan sebagai bentuk uqubah, sebagai bentuk balasan atas dosa ini. Fala yasqut bitaubah, maka penolakan persaksian atau berita dari sang qadhif tidaklah berubah hukumnya dan tetap berlaku walaupun sudah bertaubat. Tidak kemudian gugur dikarenakan si qadhif sudah bertaubat, tetap tidak diterima persaksiannya. Ini pernyataan al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Dan ini salah satu pendapat ulama atau fuqaha, bahwa penolakan raddu syahadatil qadhif, penolakan persaksian sang qadhif tetap tidak diterima walaupun taubat, ini adalah pendapat salah satu atau salah satu pendapat dalam fuqaha al-muslimin. Dinukilkan pendapat ini juga dari al-Imam Sa'id ibn Jubair dan Sa'id ibn al-Musayyib wal Imam Ats-Tsauri wa al-Hasan al-Basri wa an-Nakhai dan al-Auza'i. Mereka-mereka ini yang berpendapat bahwa penolakan tidak diterimanya persaksian qadhif walaupun sudah bertobat bersama Ibnu Qayyim, nama-nama ini tadi dari kalangan mazhab Hanafiyah, Sa'id ibn juga Sa'id ibn Jubair dari kalangan tabi'in, wa Sa'id ibn al-Musayyib wa al-Hasan al-Basri wa Ibrahim an-Nakhai wa kadzalik al-Imam Sufyan ats-Tsauri barakallahu fikum dan juga al-Imam al-Auza'i. Pendapat kedua ada yang mengatakan di kalangan fuqaha bahwa persaksian qadhif diterima apabila sudah bertaubat dan ditegakkan hukum al-had, cambukan 80 kali. Kalau sudah dilakukan itu, maka persaksian dia setelahnya boleh diterima kembali. Ini pendapat kedua. Dengan syarat apa? taubat dan dicambuk. Nah, ini pendapat Asy-Syafi'iyah, diriwayatkan juga ini dari sahabat Umar ibn Khattab, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, dan beberapa yang lainnya. Ini pendapat kedua. Barakallahu fikum. Baik pendapat pertama ataupun kedua, yang pertama apa? Tetap tidak boleh diterima persaksian qadhif walaupun sudah taubat. Pendapat kedua mengatakan boleh diterima apabila dia sudah taubat. Baik berdasarkan pendapat pertama maupun kedua, sampai hari ini Dr. Muhammad bin Hadi belum menunjukkan taubatnya. Sampai hari ini ternukilkan ucapannya kesana kemari. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, semoga Allah tabaraka wa taala memberikan taufik kepada kita semua dan kepada Syekh Muhammad bin Hadi untuk rujuk dan bertaubat dari segala kesalahan dan dosa. Kemudian masalah fikih berikutnya. Apa hukum orang yang menukil al-qadhf, ikut menyebarkannya, menyampaikannya kepada manusia? Dia bukan qadhif secara langsung yang menuduh si fulan telah berbuat zina. Enggak. Dia hanya sebatas menukil berita al-qadhf ini tadi. Nih, si fulan sudah dikatakan begini, si fulan dikatakan telah melakukan ini. Tanpa ada penjelasan bahwa ini adalah batil, ini adalah kezaliman, bahwa ini tidak boleh, ini harus mendatangkan 4 orang saksi dan seterusnya. Menukil. Kalau di zaman sekarang dengan media sosial atau sosial media, dia forward, dia kirim ke sana kemari. Baik Telegram, WhatsApp, ataukah yang lainnya. Apa hukumnya? Karena masalah ini cukup penting ya ikhwan. Bukan sekedar orang awam yang jatuh dalam permasalahan seperti ini. Sampai sebagian orang yang sebenarnya mengerti ilmunya, yang semestinya dia punya cepat sadar bahwa ini bahaya dan bahwasanya ini ada pertanggungjawabannya di sisi Allah tabaraka wa taala, barakallahu fikum. Disebutkan oleh al-mufassir Al-Imam Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti di dalam kitab tafsirnya Adwa Al-Bayan, qala al-mas'alatu as-sabi'ah, permasalahan yang ketujuh yang bisa diambil sebagai faedah tentang permasalahan ini. Qala i'lam anna azhar qawlai ahli al-ilm indi, ketahui bahwasanya pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ulama dalam pandanganku, kata al-Imam Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah, fi mas'alah, dalam permasalahan lau qadzafa rajulun rajulan, kalau ada seorang menuduh orang lain berbuat zina, faqala akhar, kemudian ada orang lain mengatakan shadaqta, kamu benar dalam hal ini, kamu wahai qadhif benar. Annal musaddiq qadhifun fatajibu iqamatul haddi alaihi, bahwa orang yang membenarkan berita itu sama hukumnya dengan qadhif itu sendiri, dan wajib ditegakkan hukum tindak pidana, yaitu dicambuk berapa? 80 kali cambukan. Ini pendapat yang dipilih oleh beliau. Terlepas mana yang lebih kuat dalam pandangan fuqaha, setidaknya ini dibahas oleh para ulama, para ahli fiqih, dibahas permasalahan ini. Dan al-Imam Syinqiti memilih pendapat yang tadi sudah kita sebutkan. Maka waspadalah Anda wahai talibul ilm, jangan seperti awam. Muskilahnya sebagian talabatul ilm, bahkan yang sudah dinisbahkan kepadanya al-masyakha, sudah dikatakan syekh fulan wa syekh fulan, juga ikut-ikutan menyebarkan audio atau transkrip ucapan Muhammad bin Hadi di masjid Allah tabaraka wa ta'ala tersebut, yang menuduh saudara kita salafi, hamba Allah tersebut, dengan tuduhan zina. Ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum. Ini permasalahan yang cukup serius, yang penting bagi kita semuanya untuk banyak-banyak kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala, memohon hidayah, memohon taufiknya. Dan permasalahan ini penting mereka renungkan. Anehnya sampai sekarang, sampai sekarang ini kami belum mendengar Syekh Muhammad bin Hadi mencabut ucapan ini. Terlepas dari urusan sa'afiqah. Ucapan ini wahai Syekh, sampai hari ini kami belum mendengar atau membaca artikel tulisan yang menyatakan saya bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan meminta maaf. Jangan sampai Anda kalah dengan emosi. Jangan. Sampai hari ini kami terheran-heran kepada orang-orang yang ada di sekitar Dr. Muhammad bin Hadi. Adakah di antara mereka yang sudah mengingatkan syekhnya, wahai syekh, dalam pandangan kami ini ucapan antum berbahaya. Dalam pandangan kami ya syekh, ucapan antum ini mengandung sikap mengumbar aib seorang muslim. Jika benar orang yang dituduh tadi dulu ketika dia masih awam, belum mengenal hukum-hukum syariat, masih dalam kejahilannya, dia jatuh dalam zina di negeri tersebut, di negeri orang-orang kafir tersebut, apa pantas? Dan perlu antum ketahui, nampak darinya taubat, nampak darinya rajin beribadah, nampak darinya upaya menuntut ilmu. Terlepas dari kekurangan, masing-masing kita ada kekurangannya, termasuk antum yang menuduhnya punya kekurangan. Apakah kemudian boleh kita mengucapkan dan mengumbar aibnya di depan umum, apalagi di masjid Allah? Silakan tanyakan kepada ulama. Wahai saudaraku, tanyakan kepada a'imma. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya permasalahan ini kami atau banyak dari masyayikh menunggu jawaban, termasuk Syekhna Al-Allamah Rabi bin Hadi, menunggu jawabannya terhadap Qadhiyatul Qadhaf. Kalau enggak peduli ya berarti urusannya kepada mahkamah. Dan sekarang Syekh Muhammad sedang dalam proses pemerintah Saudi Arabia menyikapi laporan beberapa pihak yang merasa dirugikan dengan ucapan-ucapan beliau. Syekh Rabi membantah ahlul bid'ah, tapi belum pernah ada yang sampai tingkat melaporkan gitu. Dari fitnah ke fitnah, dari kasus ke kasus, mulai zaman fitnahnya Salman al-Audaw, Safar al-Hawali pada awal tahun 90-an, Fitnahnya Muhammad Surur, Naib Zainal Abidin. Fitnahnya Adnan Ar'ur. Fitnahnya Abdul Latif Bashmil Al-Haddadi. Fitnahnya Faleh Al-Harbi, Wal-Hajuri, Wal-Halabi, Wa Ibrahim Al-Ruhaili. Tentu sudah didengar oleh banyak umat di berbagai daerah, termasuk di Indonesia ini, bahwa Syekh Muhammad bin Hadi sudah melalui proses pengadilan terkait kasusnya dengan Ibrahim Ruhaili. Dilaporkan, ditegakkan proses mahkamah, dan dijatuhi hukuman oleh pemerintah Saudi Arabia. Hukumannya sampai hari ini masih tertera, ada keputusan resmi. Tetapi ketika kita ingin tahu sekarang ini, apa sih kemungkaran dan kesesatan Ibrahim Ruhaili, kita bisa membaca karya al-allama, al-muhaddith, al-mujahid, hamir rayatil jarhi wa ta'dil, Rabi' bin Hadi al-Madkhali dalam karya. Sampai hari ini kita belum pernah tahu, wallahu alam, kalau ada yang tahu, saya secara pribadi belum tahu tulisan ilmiah dari Dr. Muhammad bin Hadi yang membongkar secara lengkap dan rinci tentang kesesatan Ibrahim Ruhaili, yang disertai dengan data-data ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan dan dihiasi dengan adab dan akhlak sebagaimana dilakukan oleh Al-Allama Rabi' bin Hadi dalam bukunya Bayan Ma Fi Nasihat Ibrahim Ruhaili min Al-Khalali Wal-Ikhlal. Buku itu beredar sampai ke Indonesia, dibaca oleh para duat, para talabatul ilm, para asatidah, dibaca di Saudi Arabia, di berbagai negeri. Dan dari buku itu baru kita faham apa sih sisi kesesatan Ibrahim Ruhaili dengan ilmiah. Antum mau cari di buku Syekh Rabi pelajaran hadis, pelajaran ilmu riwayat, ada. Mau antum cari dari buku beliau dan bantahannya terkait permasalahan adab, juga ada. Antum ingin belajar dari buku Syekh Rabi tentang at-tathabbut wat-ta'anni dalam menerima dan menyikapi data-data, kita dapat dalam karya-karya beliau. Itu yang kita inginkan. Pendidikan model seperti ini yang kita inginkan. Nah, demikian majlis kita malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam majlis yang berikutnya biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.